warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu was syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sadatal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun mulyakaken, ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah, forum pimpinan kecamatan Sambong, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, atau yang mewakili bersama para anggota, kepala desa, para perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun ingkang kita hormati, konco-konco panitia, bapak ibu, para sederek sedaya jamaah, muga-muga silaturahim ngaji sarang-sarang dalu menika dipun ridani Gusti Allah, sehingga gesang kula panjenengan sedaya tambah manfaah lan tambah barokah fitini wa dunia wal akhirah. Kula panjenengan sering kepireng dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an sing sering diwaos di setiap acara-acara seremonial. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artosipun nek seliramu pinter syukur, gelem syukur, mongko nikmat-nikmat sing tak paringke marang seliramu bakal tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi. Tapi nek seliramu ora pinter syukur, ora gelem syukur, siap-siapa entenono titenono sak temene siksaku banget nglarakaken. Para rawuh, kula sampean urip niki mesti kepengin nikmat niku ditambah, ditambah, terus ditambah. Nggih napa nggih? Nek pengen ngoten modale syukur, janji gelem syukur, janji pinter syukur, mesti nikmat-nikmat niku ditambah dening Gusti Allah. Cuma kula sampeyan kedah mangertos syukur ten Gusti Allah ping pira wae, syukur ten Gusti Allah sak pira wae, syukur ten Gusti Allah model piye wae, ora bakal diterima Allah nek kula sampeyan dereng syukur dateng menungso. Kula baleni, syukur ten Gusti Allah ping pinten mawon, sak pinten mawon, model pripun mawon mboten bakal diterima Gusti Allah nek kula sampeyan dereng matur suwun kalih sesami menungso. Niki berdasarkan dawuhe Kanjeng Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa wonge sing ora gelem matur suwun nang menungso ora dianggep syukur nang Gusti Allah, berarti syukure nang Gusti Allah ditolak, syukure nang Gusti Allah ora diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah niku sering maringi nikmat nang kula sampean diliwatno menungso. Mulane kula sampean ya kudu matur suwun nang Gusti Allah, ya kudu matur suwun nang gone menungso sing dadi dalane kenikmatan. Paham nggih? Lah niki enten tiyang kalih sing ageng manfaate kangge kula sampean. Wonten tiyang kalih sing sering didadosaken dalane kenikmatan dening Gusti Allah kangge kula sampean. Sinten tiyang kalih niku? Siji, wong tuwa. Loro, guru. Wong tuwa ambek guru niku gedhe sanget manfaate kangge kula sampean. Wong tuwa kalih guru niku sering didadekno dalane kenikmatan kangge kula sampean. Para rawuh, kula sampean asale ora ana, saiki ana. Niki lewat wong tuwa. Ngene apa nggih? Wong ledok kene eneng sing meletek teko watu. Enten sing moro-moro bejudus ronges-ronges no barongan. Halo. Sedaya lak lewat wong tuwa to nggih? Nah, terus kula sampean asale orang ngerti malah dadi ngerti niku lewat guru, nggih mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nek dipikir cara akal nggih masuk. Kula sampean niki asale teko Gusti Allah didelek nang donya lewat wong tuwa. Nah saiki kula sampean wis manggon nang donya, nek pengen sambung kalih Gusti Allah kudu lewat wong tuwa. Berarti wong tuwa niku dalan. Mbuh nyenengno, mbuh mangkelno. Wong tuwa niku dalan, dalan ridane Gusti Allah. Lah jenenge dalan, mbuh apik, mbuh elek kudu diliwati. Nek kula sampean pengin tekan gon. Tak baleni. Jenenge dalan, mbuh apik, mbuh rusak kudu diliwati nek pengin tekan tujuan. Wong tuwa mbuh apik, mbuh elek, mbuh nyenengno, mbuh jengkelno ra usah dipikir, mergo wong tuwa niku dalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga lebih-lebih wong tuwa wedok, kula sampeyan yakin ora bakal iso mbales budi nang wong tuwa wedok, ora bakal iso mbales jasane wong tuwa wedok. Makku, makmu, mak kita semua, ayo bareng-bareng. Makku, makmu, mak kita semua. Pisan kas sing melok nirokno tak dongakno telung dinongkas rezekine lancar. Semangate nek rezeki. Ya wis sing ra melok nirokno mati dhisik. Ngono kok. Ayo bareng. Makku, makmu, mak kita semua. Perjuangannya masya Allah mulai meteng nom. Niku wis soro wisan. Mutah ra metu apa-apa nih, namanya mutah kering. Wong mutah iki lara, tapi nek iso metu sor lega. Lha iki mutah ra metu apa-apane. Lorone masyaallah. Apa maneh nyidam? Lah sing dikepingini wong nyidam iki sing aneh-aneh, sing ora wayahe kok. Ora wayahe pelem njaluk pelem. rawayah rambutan jaluk rambutan, ya lho salak ya ora gelem, malah jaluk aspal. Aneh-aneh wong nyidam, tengah wengi pengen ngrayangi ndas. Ndase sepur. Mambu duren munek-munek, mambu minyak wangi mutah, mambu kelek tambah seneng. Kehamilan itu ndak makin kecil, makin lama makin besar. Mudak blending, mudak blending, mudak blending, mudak degek, mudak degek, mudak degek. Nek gabedi ngono ke mlaku mekeh-mekeh angel ora karuan. Melumah sesek, mereng, ampek, mengkurep, remek. Nanti melahirkan sakit tiada tara, koyok dikelontok daging sak kulite. Air mata, keringat, darah bercucuran. Pilihannya cuma luruh, nega urip mati. Taruhan antara hidup dan mati. Sakit luar biasa wong lahir nunggu. Yo gak tau ngono. Maksudnya pikiran raloro piye, wong melebune patang gram, metune dadi patang kilo. Raloro piye. Iki kotok omahane sing naker ketoke. Jajal dipikir to wong bayi sing metu lo sakmono gedene, padahal sapa muni dalane? Laporo. Nah terus kita lahir, mak kita senyum memandang kita, masih bersimbah peluh keringat darah. Setelah itu kita itu cuma nyusahin mak kita, nyusah notok. Mak kita enak-enak turu, sik gayer 5 menit. Kita rewel, hoe hoe hoe hoe, gak meneng-meneng nek gak dijejeli pentil. Seseli pentil apa-apa warek turu. Mak gayer, sik 3 menit ganti bapake. Sing kekek kulino iki. Ngapunten ngapunten. Enak-enak mangan. Sampeyan sik bayi dipangku, mangan sik le 3 plokan prokotok-tok-tok-tok-tok. Marahkah mak kita? Enggak. Seneng, pintere anake. Ngerti mak mangan ditambahi vitamin. Dikudang dengan penuh kasih sayang. Anak ganteng, padahal ireng jemburis korengen pisan. Anak ganteng. Ayo mau dibayar pakai apa? Mau dibalas pakai apa? Makane jenengan ziarah ten wali pundi mawon niku sae. Ziarah wali songo, apik. Tapi ojo tinggal no makmu. Zaman ziarah nggone wali sewu. Tapi lek makmu dhewe ra tau mbok ziarahi percuma. Misal niki kan usum to ziarah wali songo, ziarah wali pitu. Nah, tapi mak e dhewe lho ra tau diziarahi. Hoi. Hoi. Wong tua, wonten setunggalnya sahabat tanglet ten Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Kanjeng Nabi jawab, as-shalatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Tsumma ayyun. Nuli napa melih Kanjeng Nabi amal sing paling utama? Wa birrul walidaini. Bagusi wong tuwa. Nyenengno wong tuwa. Bahagiakno wong tuwa. Tsumma ayyun. Nuli jur napa melih Kanjeng Nabi amal sing paling utama? Wal jihadu fi sabilillah. Perang, berjuang bela agamane Gusti Allah. Dawuhe Kanjeng Nabi mengenai amal sing paling utama niki berurutan para rawuh. Pertama, salat tepat pada waktunya. Ini salat iki perlu amal paling utama. Salat niku ra'sul ibadah, pokoke ibadah. Salat niku bimanzilati ra'si minal jasad, nggon-ngoni kedudukane sirah kanggone awak. Dadi umpama sak kujur awak salat iku sirah paling penting. Diarani menungso iki mergo ana sirahe kok. Walaupun tangan gak ana, sikil gak ana, yen ana sirahe menungso kuwi. Sikil ana, tangan ana komplit tapi ra ana sirahe. Dudu menungso. Mulane mbok foto KTP, foto SIM sing dijukuk ya ndase. Duko lek cara mriki bokonge. Berarti wong nang kecamatan melu weding kabeh foto KTP bokong jebret-jebret. Sirah. ala waktiha, tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Ini Rasulullah mengajarkan kedisiplinan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam itu agama yang mengajarkan disiplin, tapi kita rata-rata punya penyakit kronis yang kadang tidak kita sadari sehingga sulit sembuhnya. Apa penyakit rata-rata kita? Penyakit itu adalah kudis, kurap, kutil, kusta. Sebabnya apa? Kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Kusta, rakus harta. Sebabnya apa? Kuman, kurang iman. Oke, kata-kata ini ora gampang. Mulane larang. Jadi kudis roto-roto kulon samane di penyakit kurang disiplin, padahal agama kita Islam mengajarkan kedisiplinan dalam seluruh aspek kehidupan. Rukun Islam gangsal niku sedaya mulangi disiplin. Satu, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meyakini ora ana pangeran sing hak disembah lan ditaati kejaba mung Gusti Allah. Meyakini Kanjeng Nabi Muhammad minangka dadi utusane Allah. Bu, nyaut la ilaha illallah. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek ngibadah nyembah namung dateng Gusti Allah, nek njaluk pitulungan namung dateng Gusti Allah. Mboten pareng iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Nyembahe nang Gusti Allah njaluk tulunge kok ana dukun. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusane Allah, diyakini sebagai utusan terakhir, pamungkase para nabi lan rasul. Artine sakbadane Kanjeng Nabi Muhammad pun boten wonten nabi meleh. Yen ana wong kok ngaku-ngaku dadi nabi, sehebat apapun dia, aja dipercaya. Walaupun jenggote dawa-dawa 5,750 meter. Sorbane wombo kaya Batman. Wis ngaku dadi nabi, ojo ngandel. Niki kula perlu pertegas lagi, soalnya masyarakat kita itu masyarakat yang agak latah, gampang katut-katut. Ana wong rada aneh sithik dianggap wali. Masyarakat kita itu modele kaya godhong garing. Godhong garing niku godhong sing ora teles. Godhong garing ini gampang dikelumpukno, mbok disaponi srek srek ngelumpuk. Tapi nek wis ngelumpuk mesti kemresek. Ya wong ledhok iki dikelumpukno pengajian, ngelumpukno kene kabeh. Nek wis ngelumpuk kemresek. Nek kae godhong abang rasane aku kae, lho kae. Manyane godhong garing kok nek wis ngelumpuk kemresek, tur angel ditaleni. Remek. Lah ini masyarakat ini saiki kon nglumpuk ini gampang, tapi ditaleni kon dadi siji angel. Apa maneh wayahe pil-pilan? Mbah pilkades, mbah pilkada, mbah pilek, ra ngarah kon iso dadi siji. Modele ya milih ndi sing ngekeki? Ora aku lho ya sing ngomong. Jajal milih ndi? Shalawat nariyah karo shalawat rupiah? Ya Allah. Tur godhong garing niku gampang kobong. Wong saiki niku gampang terprovokasi, gampang diadu domba, gampang tersulut amarahnya. Termasuk gampang katut-katut ngono kuwi. Kula elingno meleh. Indonesia niki wis blenger to. Kakehan wong sing ngaku-ngaku dadi nabi. Biyen ana kelompok Al-Qiyadah Islamiyah, pemimpinnya ngaku dadi nabi, jenenge Ahmad Musaddiq. Padahal dhewe guru olahraga. Wong guru olahraga kok dadi nabi, umat e aja pencolotan ning. Dhewe ngaku nampa wahyu nang Bogor. Aku yang mikir, mek apa malaikat Jibril kok brakrak antuk Bogor bareng. Emang mau liburan ke puncak. Akhirnya meresahkan, sesat, menyesatkan, ditangkap sama polisi, penjara 6 tahun. Ana meneh wong Bandung, aku dadi nabi jenenge Suyuti, tukang cukur. Tangkep mek polisi, meresahkan, malah ana wong wedok jenenge Lia Aminuddin. Nggae komunitas Eden, kuwi ngaku dadi malaikat Jibril. Ya Allah. Wong wedok ngaku dadi malaikat Jibril. Dadi malaikat Jibril ya tau men. Baik menstruasi maupun mencret. Ya mergo meresahkan, menyesatkan, ditangkap lagi sama polisi, di penjara. Iki prestasi polisi Indonesia iki gak cuma teroris tok sing ditangkep. Malaikat Jibril iso ditangkep. Lah ini sampean donga ae muga-muga delok engka sing ketangkep malaikat Izrail nggih. Ya Allah. Bar kuwi sing lucu iki perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat iki ono agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Pemimpin yang aku dadi nabi jenenge Tugimin. Nabi kok Tugimin. Dadi kiai gak sangar blas kok. Dadi kiai nang jenenge Tugimin dikon ceramah diceluk karo MC. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wa Sa'adah Al Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Sholawate ora karo-karuan. Nek iki mau apa enak kanca-kanca. Ya habibi ya Muhammad ya arsal khafiqaini baina. Sing sijine mau. Ya habibi ya Tugimin ya. Sembuh. Ya mungkin nek saiki gak sampe ngaku dadi nabi lah. Ngaku dadi wali misalnya. Ngaku ulama misalnya. Taman aja gampang tertipu dengan penampilan. Sorry. Hui. Ojo gampang tertipu dengan penampilan atribut. Wis pokoke jubahan, sorbanan, wis ndase diubel-ubel gombal. Wah, iki wali iki. Ulama iki. Lah ndas diubel-ubel gombal ulama, bojomu apa ngedhos yo ndase diubel-ubel gombal ngono. Ulama iki berarti bojomu. Kudu cerdas bedakno sampean. Emas kuwi umume rupane kuning, tapi ora kabeh sing rupane kuning kuwi emas. Lah nek kabeh sing rupane kuning dianggep emas, berarti sampean isu-isu nang WC kae yo ngetokno emas. Wong kae plote-plote yo kuning. Ulama kuwi umume sorbanan, tapi gak kabeh sing sorbanan kuwi ulama. Halo. Paham mboten? Uyah ki asin, tapi ora kabeh sing asin kuwi uyah. Umbelmu yo asin ngono kok. Yang kedua, sholat. Itu disiplin waktu. Kalau syahadat itu disiplin akidah, benoralenya-lenya mencela-mencela. Kalau sholat, disiplin waktu dalam menjalani kehidupan. Begitu manjing krungu adzan nang sholat, manjing krungu adzan nang sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Diulangi disiplin waktu. Ben opo-opo gak molor ae. Ya ngene iki ana sing ngelokno mesti. Lah wong dhek tekane ya molor. Aku telat ya ora perkara opo-opo, Bu. Ki momong jadwale ten mriko nggih pun ngoyo. Jam 10 kurang seperempat selesai melayu bang rene. Mbok anggap aku leren mampir no karaoke ngono. Ya ora ya langsung rene. Terus yang saya pakai itu bukan WITA waktu Indonesia Tengah, bukan WIT waktu Indonesia Timur, enggak, tapi WIB, WIB waktu insya Allah berubah. Nyatanya saya mau enteni kok. Zakat nomor telu, kuwi disiplin harta, disiplin sosial, disiplin berbagi. Lek entuk rezeki aja dirasakno dhewe. Poso kuwi disiplin kesehatan. Soal mangan ngombe ae diatur, nek urung wayahe ra oleh wong poso kuwi nggih napa nggih? Mangan soto oleh, tapi kudu ngenteni maghrib. Ayo nyaut to, Bro. Soto oleh tapi kudu ngenteni. Sate oleh tapi kudu ngenteni. Es degan oleh tapi kudu ngenteni. Bojone dhewe oleh tapi kudu ngenteni. Traweh kesusu ae model. Mosok maghrib durung tung tung. Ayo Pak. Nang ayo. Lah iya ngenteni traweh kok maghrib. Haji itu disiplin hati. Tapi kita kena penyakit jenenge kudis kurang disiplin. Nomor loro penyakitnya apa? Kurap, kurang rapi. Padahal Islam itu mengajarkan kerapian dalam segala hal. Tapi soal kerapian, jujur kita kadang-kadang kalah dengan saudara kita yang beragama lain. Penataan masjid, kadang-kadang kita kalah rapi dengan gereja, pura, wihara. Ayo jajal. Gereja yang ambune wangi-wangi. Nah, masjidmu kowe nang mlebu jedinge. Kepesinge fitini wa dunya wal akhirah. Ono telek cecek ya ora disuceni, bundri kaper wer. Ditulisi awas telek. Masih ngraro nek telek ya sapa? Lho. Kadang-kadang nelongso anake wong Islam pengen sekolah kualitas nang sekolah nanggone sekolahan sing kowe wong ora Islam. Ana wong Islam loro berobat nanggone rumah sakit sing ora wae wong Islam. Kan yo nelongso. Kita punya rumah sakit Islam, tapi kadang-kadang fungsinya berubah dadi rumah Islam sakit. Kita punya TPQ Madrasah Diniyah, tapi kata-katain nasibe la ya mutu wala yahya, tidak bermutu mergo kekurangan biaya. Sing sugih medit, medit. Kurap, kurang rapi. Ana neh penyakit jenenge kutil. Kurang teliti. Kita banyak teori tapi kurang praktek. Banyak trik tapi kurang action. Duh, wong kita punya an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi kota yang paling bersih di dunia ini Tokyo, Jepang. Ini duduk kota Islam. Kota yang paling kumuh dan langganan banjir, pundi? Sapa muni Bojonegoro? Ndek balani neh. Kita punya ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyuap, yang disuap masuk neraka. Tapi mana negara yang paling bebas dari korupsi? Tiongkok. Di Cina, Tiongkok itu koruptor dihukum mati. Berani korupsi masuk peti mati. Di kita, negara mana yang paling aman dari pencurian, dari maling, dari kriminal? Belanda sama Selandia Baru. Di Belanda itu hampir nggak ada maling. Sampai ada 5 penjara di Belanda itu dijual karena tidak berpenghuni. 26 penjara disewakan ke negara tetangga yang jadi gudangnya bajingan. Woi, enten konco ten London itu, dene pas numpak sepur ya, kenggone stasiun. Ya mesti masa numpak sepur kok kuburan. Cek 2 jam sampai tujuan. Apa nelpon? Duh, HP ini keri nenggone tas. HP sak tasnya keri no stasiun. Balik nih, 2 jam. Mau paspor isine ono kunugui surat-surat penting. Balik nih, tekan gon stasiun. Tas sak isine komplit lengkap. Tetep pancet no kunugui gak berubah. Malah ono tulisane, siapa yang merasa mempunyai ini harap diambil. Jajal ino gerdu pojokan ledok kono. Wong dikempit sik disaut tok. Kok ora aman? Ngapunten. Aku duwe pertanyaan, mesti engko sampean jawabane padha. Pertanyaane ngene. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Lho, ya lah padha to jawabane. Padahal masjid itu rumah Allah. Allah Maha melihat. Nek sandal sering ilang. Sing kelino jukuk kae. Saiki kalungan panitia. Dicoplok. Ya Allah. Wong niku nek kurang teliti mesti rugi. Yo kisinan kapusan. Gak karo-karuan lah. Enten cerita. Niki ceritane terjadi kecelakaan di jalan raya yang benturannya tuh sangat keras. Bres! Benturan kecelakaan masa kok crut. Ya benturanmu ambek bojomu kuwi. Iki benturan kecelakaan. Bres! Korban jatuh bergelimpangan, bersimbah darah. Akhirnya dikerumuni banyak orang biasa. Nek ono kecelakaan kan dirubung wong sak pirang-pirang. Rapet. Nah terus ada wartawan ki pengen mengambil foto dari jarak dekat. Biasa nggo mediane. Tapi kangelan dek. Apa merek kangelan? Oh dirubung wong sak pirang-pirang. Akhirnya wartawan ini golek coro, golek akal supaya iso merek iso moto dari jarak dekat. Ngomong dek. Mikir. Wong-wong do takok. Sapa kok minggirno? Aku iki bapake korban. Ngasire wong-wong ya mikir-mikir kae dalan. Iki bapake korban. Lolos dek. Begitu sampai nang pinggire korban, paucet gemeter gak karuan wartawan iki. Kene apa? Soale ternyata sing ketabrak kuwi kire. Ndek wis kadung aku dadi bapake korban, berarti dek kan asu. Iki gara-gara kutil kurang teliti. Mulane zaman kini urung kenal tenanan, ojo gampang ngaku-ngaku. Kowe urung kenal tenanan, kenalmu nek nggone media sosial. Wah iki ustadi guru besarku. Ustaz tenan apa ora? Delok keilmuane piye? Ngajine nondi? Mondoke nondi? Keilmuane sambung tok Kanjeng Nabi apa ora? Hati-hati sama ya. Mulane lek ngundang penceramah udah sembarangan, golek sing model ngene iki nek iso. Dadi ya Allah. Nah, terus ini ada penyakit jenenge kusta, rakus harta. Ini sumber kejahatan yang mergo rakus apa? Rakus harta. Senggara ana wong dadi elek. Lha kuwi kabeh sebabe kuman kurang iman. Salat tepat pada waktu. Ini amal paling utama yang kedudukannya nomor 1. Nomor 2, bungah no wong tuwa. Nomor 3, lagek perang belo agamane Gusti Allah. Ayo aku takok dijawab. Perang karo bungah no wong tuwa penting pundi? Pisan kas, perang karo bungah no wong tuwa penting pundi? Penting bungah no wong tuwa. Mulane biyen Kanjeng Nabi niku nek badhe perang, sahabat-sahabat sing nderek niku ditangleti. Awakmu sik duwe wong tuwa apa ora? Tasik Kanjeng Nabi. Niki mau awakmu pamit wong tuamu apa ora? Mboten Kanjeng Nabi. Mulih dhisik. Mulih yo pamito wong tuamu. Engko nek wong tuamu ngijini, tak anteni ya, balik rene melu perang. Tapi nek wong tuamu ora ngijini, ora usah melu perang. Eno mahae ramuten wong tuamu sing apik. Senengno wong tuamu. Kuwi ganjarane luwih gedhe timbang melu perang. Loh. Nah sing saiki jarane do jihad kae. Hei, pamit wong tuane apa ora kae? Jeng Allahu Akbar gitu. Ngantemi polisi Allahu Akbar. Padha karo balang jumroh. Halo. Paham napa mboten jenengan? Mesti timbul pertanyaan. Kene apa? Kok luwih penting bungahno wong tuwa timbang perang? Ngeten. Bungahno wong tuwa niku hasile uripe penak, anak turune atine api-api. Mbok ora dirungokno kok. Nggih apa wong matanem nyawang peda motor kae ngono kok. Ngerti aku ora ngawasi ngono kok piye. Terus napa ten? Nyawang aku napa nyawang peda motor atau ora peda motor to piye? Bener nek omahe pinggir alas. Halo. Halo. Hei. Penting bungahno wong tua timbang perang, soalnya ngeten para jamaah. Bungahno wong tua kuwi hasile uripe penak, anak turune api-api. Lah anak turun sing api-api niki akhirnya nyebar ten pundi-pundi. Sehingga negara iki diiseni wong sing api-api. Nek negara isine wong api-api, aman, damai, barokah. Nah, iku hasile bungahno wong tua. Lah nek perang, kuwi hasile apa? Merdeka. Perang kok menang, hasile merdeka. Lah merdeka kuwi ora ana artine nek negara isine wong elek-elek. Luwungane urung merdeka tapi negara isine wong api-api engko tetep barokah, cuwe-cuwe merdeka. Nanti was merdeka lek negara isine wong rusak-rusak tok. Paham? Paham? Berarti nek kula sampean iki pengen uripe penak anak turune api-api, kuncine bungahno wong tuwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengen gadah anak turun sing apik-apik napa mboten? Kuncine bungahno wong tuwa. Para rawuh, anak nakal. Tak baleni ya, anak nakal iso dadi apik. Niku mesti menengo kal nakal. Niku sing nyetel Gusti. Baleni, baleni. Anak nakal iso dadi apik niku sing nyetel Gusti, sing dadekno apik Gusti. Wong tuwa ora iso, guru ya ora iso, kiai ya ora iso. Mulane ana bocah nakal dipondokno pirang-pirang tahun nanggone kiai, mulih tetep nakal bocahe. Ya mok tulisane mundak apik ngono tok. Mergo kiai ora iso. Sing iso namung Gusti Allah. Menungso ki asline ora duwe apa? Mergo kabeh kagungane Gusti. Menungso ki asline ora iso apa? Mergo kabeh kuasane Gusti. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan menghindari dosa, kejahatan dan maksiat. Tidak ada kekuatan menjalankan ibadah, amal solih dan kebaikan kecuali atas pertolongane Gusti Allah. Menungso iki asline ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Wong ledhok iki asline kaya kabel lho, ngelewer. Ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Lah kabel kok iso ndadekno lampu iki mekan murup mergo nyambung nang set trom. Dijawab, dijawab kersane mboten ngantuk. Wong ledhok iki asline ya kaya kabel ngene. Nglewer ora ndek kekuatan apa-apa, ora iso apa-apa. Lah kabel kok iso ndadekno lampu murup mergo nyambung nang wong ledhok ya kaya TV lho gemletak glimbung. Orang iso apa-apa, ora ndek kekuatan apa-apa. Lah TV kok metu gambare ana suarane mergo nyambung nang. Mulane wong ledhok ki asline ora iso apa-apa, ora ndek kekuatan apa-apa. Nek pengen iso apa-apa, kudu gelem nyambung nang. Ya, nyambung nang Maha Setrum. Sinten? Gusti Allah. Tak buktekno ya. Nek menungso ki asline ora iso apa-apa. Umpama menungso kuwi iso. Wong sing paling sehat umure paling dawa niku dokter. Mergo dokter sing paling ngerti penyakit, roh obate. Umure dawa-dawa dokter. Tapi nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ini bukti nek ra iso. Ana dokter spesialis kulit iki gudiken ya apa. Dadi mriksa pasien iki ambek kukur-kukur. Pancene menungsa ra iso. umpama menungso kuwi iso, uang sing pakaiannya paling apik niku penjahit. Penjahit kan pinter nggih no pakaian uang, tapi delok penjahit roto-roto pakaiannya uwele-ele. Mergo sing apik didol. Taman yang duwe tangga wedok dadi penjahit, delok desteran nih karo kalungan meteran. Ya destere wis ngepir ngono. Rasa tersinggung wong kenyataane yang ngono kok. Eh, umpama menungso kuwi iso, omah sing paling apik omahe tukang. Wong tukangi pinter gawe omah wong model-model. Tapi nek sampean duwe tangga dadi tukang, delok omahe rata-rata tukang urung dadi omahe. Tukang omahe ora dadi-dadi. Kae sing bojone tukang ngeklek. Pancene iya, umpama menungso kuwi iso, anak sing paling pinter kuwi anake guru. Wong guru ki zahire lak cemintern anake wong. Tapi yang ono kok guru iki anake sekolah, nang sekolah ini peringkate sejumlah murite. Nah, murid 43 anake guru ya peringkat 43. Mulane kiai niku putra-putrine dipondhokno ten gene kiai liya. Mergo apa? Ra iso mulang dhewe termasuk anakku. Lho, nggih anakku metu SD langsung tak pondhokno. Mergo napa? Kula bapake ra iso mulangi dhewe. Ibuke ya ra iso mulangi dhewe. Ten griya enten pondok enten sekolahan. Tapi nek anakku lo mondok sekolah nang gone dhewe ra dadi wong. Umpama anakku ndablek mokong nakal, ustad-ustad erangi ra wani nuturi. Ustad ndi wani nuturi anake kiai ne? Pengen kualat to piye? Mulane anake kiai kok ora dipondokno nang gone kiai liya, ra ngarah iso ngaji. Ora usah mikir ora kiai ngono kok mikir. Lho kuwi anake kiai apa maneh anake sing ra patek kiai ngono lho. Mbok paham mbok ora. Menungso iki asline ora duwe apa? Kabeh kagungane Gusti. Ingat karena kita tidak memiliki apa-apa, maka kalau hidupmu ingin tentrem, jangan pernah merasa memiliki apa-apa. Jangan pernah merasa memiliki jabatan, jangan pernah merasa memiliki kekayaan. Jangan pernah merasa memiliki wilayah, jangan pernah merasa memiliki harta, jangan pernah merasa memiliki apa-apa. Pasti hidupmu tentrem. Orang itu kalau merasa memiliki, suatu saat pasti kecewa, pasti susah. Kenapa? Karena dia merasa kehilangan. Rumangsa duwe kok. Lah nek wong nek ora rumangsa duwe, ora ngarah rumangsa kehilangan. Apa kehilangan opo ora geblek opo-opo kok. Pakailah rumusnya tukang parkir. Tukang parkir lho dikirimi mobil sak pirang-pirang api-api mereknya macam-macam lewarang-larang orang sombong ora bangga biasa ya mau ditoto ngono tok. Engko mobil dijukuk sampai resik ya ora sedeh ora susah jukuk-jukukan ra kudu gandoli yo. Kenapa? Mergo tukang parkir itu tidak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Mau titipan kok disombong no? Pantes napa mboten? Ya blas kok. Taman misalnya tak titipi mobil, aku apa pengajian kayak dalane sempit mobil ra iso mlebu. Bu, aku titip mobil teng mriki. Nggih, bareng kula budal lah kok terus sampean sing tak titipi. Yes, mobil. Ngene kuwi jeneng. Titipan dipamerno, dibanggakno, disombongno. Dititipi pangkat jabatan wis titipan. Lah kok sombong? Enten mboten dititipi pangkat sombong? Enten. Aku lo ngerti wonge. Aku ngerti jenenge. Wonge jenenge iki Raja Fir'aun. Ya iya toh. Kuwi dititipi pangkat sombong. Mulane lek ana wong dititipi pangkat kok sombong iki berarti anak buahe raja. Nah, nomor loro, titipan kuwi kudu diramut sing apik, kudu dijogo. Nek gak dijogo sing apik, sing nitip mesti mangkel. Taman nitip sepeda motor, tinggal no pasar, bareng sampean balik apik dijukuk sepeda motore kok sepione ilang. Knalpote protol. Bempere remuk. Mangkel napa mboten sampean? Gusti Allah nitip apa-apa nang ngene sampean kok gak sampean jaga. Gusti Allah yang mangkel. Kowe iki dititipi anak telu wae karo Gusti Allah kok rusak kabeh ngono anakmu. Sing barep tukang mendem. Nomor loro tukang nyopet. Nomor telu gendaan. Ngelumpuk nokono kabeh kan. Gusti Allah yang nesu to. Kowe iki piye to? Wong tak titipi anak telu kok sombok rusak kabeh koyo ngene. Saiki secara umum kula sampean iki dititipi bumi karo Gusti Allah, dititipi donya iki karo Gusti Allah. Aja dirusak. Lek sampean rusak, Gusti Allah ngamuk. Lek rusake piye? Lek rusake bumi, rusake donya ya mergo tingkahe menungsa to. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan yang ning lautan, ning daratan kuwi mergo tingkahe menungso. Nek menungsone wis rusak, Gusti Allah engko ngongkon makhluk-makhluk liyane kon demo. Menungso wis do rusak kuwi lho. Angin demo, siap. Akhirnya angin demo, ora angin biasa, ora mung lesus, ora mung badhe, ora mung topan, langsung dipimpin karo pentil muter. Alah wong jenenge yang ngono kok. Jajal. Woi. Woi. Segoro, dalem. Demo, siap. Mutah segoro. Lah nek kerusakan makin parah ora didandani, engko sing mimpin demo langsung ratune jenenge Al Mukarromah Bunyai Tsunami radhiyallahu anha. Bumi demo, siap. Akhirnya bumi ini mulet yang longsor, yang gempa ini bumi mulet seidik ini serah karo-karuan gunung dalam demo ngentut brus. Loh lenek gunung-gunung wis do demo ngapunten lek menungso sing demo polisi sing ngamano polisi yang turun. Lah nek sing demo gunung sapa sing mbokon mudhun? Mbah Marican wis lewat kok. Wis budal sik petuk Mbah Surip nang kono wis. Wis omong-omongan takoni Mbah Surip, "Piye Mbah Marican ketoke kok susah? Lah piye gunung-gunung do ngamuk e, Rip Surip?" "Saya Mbah tak terorono, Mbah, tak gendong." Kuwi ngawiti ae. Mulane kowe ora usah mancing-mancing. Pesta tahun baru sing nyumet kembang api, nyumet mercon. Ya Allah prihatin. Ratusan juta dihambur-hamburkan trimo diobong. Coba duit yang dipakai pesta pora tahun baru sing ra ono gunane iki ge mbantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Nggone Selat Sunda, Pandeglang kono, nggo mbantu sing ning Donggala, Palu kono. Nggo nyantuni anak-anak yatim kan jelas manfaat timbangane dihambur-hamburno ngono kuwi. Jajal. Wis sing nyumet kembang api sing nyumet mercon kuwi mancing Gusti Allah. Gusti Allah ya duwe mercon jenenge Merapi. Jenenge Krakatau, jenenge Kelut. Kowe kadung Gusti Allah nyumet mercone piye kowe? Kowe ora usah mancing-mancing kowe. Tahun baru do nyebul trompet. Kuwi nggarai malaikat Israel malaikat Israfil kepancing. Lah nek Israfil melok-melok nyebul trompet. Lah nek ora usah mancing-mancing kowe. Engko nglakoni hal-hal sing manfaat. Kayak nggih pengajian iki bener. Loh, bener. Maksudnya kiai ben ora nganggur nemen-nemen. Mula kok nek kiai do nganggur sakno akhire dadi tim suksese iki, tim suksese iki diseret-seret ra karo-karuan kengangguran. Mulane kayak ana penggawean kiai-kiai kuwi. Sapa muni cekelane angel. Yo karek carane to, Bro, Bro. Nah. Alah we urun 5000 cerewet. Ha wis, balik nang materi meleh. Anak nakal iso dadi apik wis sing nyetel Gusti Allah. Wong tuwa ra iso, guru ra iso, kiai ra iso. Wong Kanjeng Nabi mawon niku nate kok nasihati keluargane piyambak mboten hasil. Nate lho Kanjeng Nabi nuturi keluargane mboten mempan. Pamane dhewe jenenge Abu Thalib. Dielingno Kanjeng Nabi, dinasihati Kanjeng Nabi ken iman. Ora mempane. Kanjeng Nabi sedih, nangis. Akhirnya diarem-arem dihibur karo Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, ora usah nangis, ora usah sedih, tugasmu nyampekno, tugasmu ngandani, nasihati. Kowe ora bakal iso ngekeki hidayah pituduh nang gone wong sing mbok senengi. Sing iso ngekeki hidayah, ngerubah wong elek dadi apik kuwi aku, ngono jare Gusti Allah. Tugasmu nyampe no, wong Kanjeng Nabi ngoten, apa maneh kula? Kula niki tugasne nggih menyampekno ngeten niki, mboten pahamno, sing pahamno Gusti Allah. Mulane kok ngene iki jamaah ana sing ora paham omongan kula, ya wis. Ana kok sing ket mau metenteng ngingeti aku tapi ra mudeng. Kale kudung kuning kale. Loh, tugas kula nyampe no sing maham no Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi nate kok nuturi keluargane dhewe nggih mboten mempan. Sing iso namung Gusti Allah. Mulane Bu, tambah nek duwe anak nakal, aja ditutuki. Anak nakal yo ora mergo kurang tutukan. Anggitmu anak nakal mergo kurang tutukan. Hoi. Hoi. Saman duwe bojo kok ndablek, Bu. Aja mbok sentaki, aja mbok celatoni. Bojo ndablek ora mergo kurang celatunan. Anakmu nakal, bojomu ndablek. Kuwi cara HP urung nemu sinyal. Golekno sinyal. Wong HP urung nemu sinyal kok mbok obat abet ngene. Orang arang peto, urung nemu sinyal apa mana HP ini buat tutupi. HP kara gelem metu sinyale, tambah remu. Carane golek no sinyal, kau nak soal sinyal, rut nunggu kena buat enggo. Anakmu nakal, urung nemu sinyal hidayah Gusti. Bojomu ndablek mergo ya urung nemu sinyal hidayah Gusti. Golek no sinyal, cuma buat celatu. Wong lanang orang genah. Teko-teko mangan, belanjani rambe jaji nek gak lawe enak yo muring-muring ngene iki wong wedok diku kala-kalan terus anggite penak to piye dadi wong wedok jajal kowe wong lanang sing belanjakno dhuwit sakmene iki iso dadi apa kene iki nek ngirit-ngirit ra karo-karuan wong rumah tangga yo ora ngono carane pene wong wedok nggo kala-kalan terus wong e ra ngrasakno kok jane sampeyan dadi wong lanang kok menangan ora ngono carane. Anak nakal, bojo ndablek, kuwi mergo urung oleh hidayahe Gusti. Golekno hidayahe Allah. Bapak-bapak ngapunten, samane aja kaya wong gek biyen, Pak. Wong gek biyen iki nek duwe senter. Mungkin nek ngarani apa senter to nggih? Sentolo. Ya wis. Wong biyen iki duwe sentolo. Kok mekane karek mendrip-mendrip? Ini terus diselentii dope percise lho percise rumah sana orang benteri mergo kurang selentian jenengan tasik menangi Pak alah gaya anak mesti wek adik ngomong orang menangi wong gebian nih uno duwe sentolop kok mekane mendrip-mendrip percise diselentii tik tik tik rumah sana orang mekan orang benteri mergo kurang selentian. Engko nek awan yo baterai niki dilepas, dicoplok, ganjel dhuwit. Nek gak ngono di-PP. Nggih, rumangsane ora bener kurang PP-nan. Lho saiki guru-guru kuwi akeh sing tiru, duwe murid nakal nang di-PP-i muride. Salah ngono kuwi. Anakmu nakal, bojomu ndablek, niku mergo urung entuk hidayahe Gusti. jalukno hidayah Allah, Bu. Nek bengi golekno sinyal. Nek bengi kan penak to ngrayangi sinyal. Wegi pikiranmu iki pikiran apa kowe iki? Sinyal. Kowe nek bengi anakmu turu ngono kuwi lho. Nanti Fatihai sebutan jenenge di Fatihai terus ditambahi maca alam nasroh ping 10 nang disuwukno disebulno ana mbon-mbonane kuwi golekno sinyal nang Gusti Allah. Bojo yo ngono jalukno sinyal nang Allah nek bengi sampe nang guguk-guguk nang Allah. Ya Allah Gusti, bapake Hendri niki le Gusti, kula pun mboten sanggup Gusti, jenengan dandani Gusti ngoningon kula niki. Ngono. Engko digarap Gusti Allah. Beres nek garapane Gusti Allah mesti apike. Soale kula sampean iki asline ra iso, aja digarap dhewe tambah rusak. Ngajak sing iso. Sopo sing iso? Gusti Allah. Carane minimal maca bismillah. Maca bismillah niku berarti ngajak Gusti Allah. Sama nape nuturi anak yo bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu tak ngomong ya nak ya, engko anakmu lah. Nggih, Bu. Mosok sampean anak ibu kok nglakoni ngene-ngene-ngene-ngene. Gak bareng nak, niku gak oleh aja dibaleni nek. Nggih, Bu. Ngono. Nek kowe ora kok bocah yo ora kurang-kurang nek nuturi ngene iki sing disalahno karo wong yo aku mbokane. Jerene ra tau nuturi, kowe iki anakan menungso to anakan apa ra jene? Anyane ora delondonge wong kowe iki. Lho sing padahal sing ndelondong ya dhek dhewe. Nang kadang kebaca tok wong tuwa lek ngomengi anake. Anak entek tapi yang ngene iki. Lho berarti sing ngomong kuwi ya taek to kuwi, Bro. Ora sadar nek naik-naikno awake dhewe. Maca bismillah. Nglibatno Gusti Allah. Bojomu ndablek sama nape ngelingno yo aja lali. Bismillahirrahmanirrahim. Nurut bojomu, mergo apa? Tarik menarik antara hidayah Allah karo nafsune bojomu, karo setan. Menang hidayah Allah. Kadek bojo teko sampean wis iting-iting apa nuturi. Tepak penyakit teko iki. Nah, bojomu mlebu lungguh wenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Merem-merem ben khusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tekan waladhdallin melek wonge ra eneng. Rokokan nang jaba wis jedal jedul. Pak. Apa? Aku ki ape ngomong? Mah aku wis ngerti ape mbok suwuk kok. Ya ora usah ngono wis kelumpukno nang gone bismillah ngono. Ngapa nuturi ra usah nganggo ila hadrotin nabil mustofa rasulillah. Tambah melayu bojomu. Apa wong sik urip apa mbok tahlili. Mulane wis ora usah rewel. Iya. Mulane tugase kula sampean niku mbungahno wong tuwa. Lah engko sing dandani anak Gusti Allah. Saman ora usah katik aneh-aneh melok dandan-dandan. Didandani karo Gusti Allah. Baleni. Tugase kula sampean mbungahno wong tuwa. Engko sing dadekno anak apik Gusti. Ayo tiru petani. Petani iki tugase icir. Sing nguripno tanduran Gusti Allah. Tugase sampean icir nang diramut sing apik. Rasa melok ngodoti. Ngarepe pengen cepet dawa nang tandurane diodoti. Tambah raduno. Tugasmu iki mek icir nang dirumat nang ora usah melok-melok ngodoti. Sing ngodoti iki bagiane Gusti. Paham napa mboten? Yes. Nomor loro guru. Guru iki dadi lantaran ilmu, kula sampean asale bodho dadi pinter, asale ora paham dadi paham, asale ora ngerti dadi ngerti niku lantaran guru, nggih mboten? Ya Allah, kok gak nyaut to, nggih mboten? Nah, mulane ilmu niku nek pengen tambah kudu disyukuri. La in syakartum la azidannakum, nek ilmu mbok syukuri, ilmumu tambah. Syukure nang Gusti Allah, cuma ngerti yo. Babakan ilmu, syukur nang Gusti Allah ora bakal diterima nek sampean ora syukur nanggone wong sing dadi lantarane ilmu. Sapa? Guru. Berarti yo matur suwun nang guru, yo syukur nang Gusti Allah. Wong iku nek apik karo guru, mesti ilmune manfaat. Anak turune dadi wong sing ahli ilmu. Nek kulo sampean iso apik karo wong tuwa, uripe penak. Anak turune apik-apik. Apik karo guru, dadi wong ahli ilmune manfaat, anak turune ahli ilmu. Tak ringkes. Sapa wonge apik karo wong tuwa, uripe penak. Sapa wonge apik karo guru, pinter. Ana wong kok apik karo wong tuwa, apik karo guru, uripe penak, pinter. Ana wong apik karo wong tuwa tapi elek karo guru, uripe penak tapi goblok. Sugih tapi goblok. Kan ana to wong sugih tapi goblok. Ngenten tanda tangan lo kadang ra iso. Tapi sugih. Ki apik karo wong tuwa, elek karo guru. Ana wong apik karo guru tapi elek karo wong tuwa. Iki pinter. Tapi melarat. Eneng to? Wong iku pinter ngitung duit tapi ra tau nduwe duit. Sing guyu wong. Nek kon ngitung duit yo pinter tapi ora duwe dhewe. Akhire penggaweane ngitungno duweke wong. Berarti kula sampean iki nek pengen uripe penak dadi wong ahli ilmu yo sak anak turun. Sing apik karo wong tuwa, sing apik karo guru. Bungahno wong tuwa, bungahno guru. Bapak Ibu para jamaah, lah bungahno wong. Wong tuwa guru baik isih urip maupun wis edo. Nah nek pengen iso bungahno, kudu ngerti senengane, kudu ngerti kebutuhane. Mana mungkin iso bungahno nek ora ngerti senengane, nek ora ngerti butuhane. Ngene apa nggih? Nek isih urip, mboten kula bahas jenengan wis ngerti kok piye carane bungahno wong tuwa, piye carane bungahno guru nek isih urip. Nah saiki nek wis mati, kudu ngerti kebutuhane, kudu ngerti senengane. Apa sing paling dibutuhke wong mati? Apa sing paling disenengi wong mati? Mboten wonten sanes kejawi donga. Hoi. Hoi. Nono apa wong mati niku butuh donga? Kula pun sering ngaturke dawuh Kanjeng Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq al mutaqawwis yanta diru ta'watan dal haqu min auladi wa qaribi wa shadiqillah fa idil haqatu kana tahabu ilayhi min ad-dunya wa ma fiha al hadis wa kama qala. Wong nang alam kubur niku kadhane kaya wong kelelep butuh pitulungan. Butuhe pitulungan wong kelelep iki kebutuhan sing ora kena disemayani. Ora kena dinyang. Sampean luwe butuh mangan sik kena disemayani kok engko rong jam kas mangan. Sampean ngelak butuh ngombe kena disemayani. Kae pengen rabi kebelet sik kena disemayani. Kena disemayani sik. Tapi nek wong kelelep butuh tulung ra kena disemayani. Wonge kelelep megap-megap. Sing nandur, sik ya aku tak nyoplok sarung sik ganti celana. Kebutuhan yang sangat mendesak, darurat, emergensi. Mulane wong alam kubur niku butuh donga. Pirawu ingkang mulya. Kondisine alam kubur niku ya kaya alam donya, cuma luwih sempurna, luwih amba. Ten alam kubur niku sakniki nggih rumpet jowo, penduduke pun kathah ten mriko. Kapan-kapan ta nek sampean mriko? Dadi ten mriko wis rumpet jowo, penduduke kuwatah. Lih, para nabi pun ten mriko, para rasul pun ten mriko sedaya, wali-waline Gusti Allah pun ten mriko sing kathah. Mbah-mbahe sampean nggih pun ten mriko, kanten jenengan sing dereng. Terus jenengan rencananya nyusul kapan? Lha wong no alam kubur iki kaya no alam donya. Lek no alam donya niki wonge ana sing ayem sehat, ana sing susah. Rungokno to, gering-geringen. Nang donya iki ana wong sing sehat, ayem. Ana wong sing gering-geringen nelongso. Ten alam kubur nggih ngoten. Ana sing suwehat seneng. Ana sing gering-geringen nelongso, tergantung keluargane sing sik nang donya. Nek keluargane sing sik nang donya iki api-api ahli ibadah, iki sing nang alam kubur kono suwehat sehat, seneng-seneng bahagia. Nek keluargane sing sik nang gone alam donya iki model ngono-ngono kuwi. Salah posisi yo bro iki. Nek keluargane sing sik nang donya iki elek-elek nuwakal nakal, sing nang alam barzah nang alam kubur yo gering-gering nang nelongso-nelongso. Kapan-kapan to sampean nek kono lak ngrasakno ngono. Mulane Kanjeng Nabi nek pesen fattaqullah fala tu'zu mautakum. Wis sing takwa ning Allah, kowe dadi wong sing apik yo, kowe aja nglarakno keluargamu sing wis mati. Maknane nek kelakuanmu elek, amalmu elek nang donya iki, keluargamu sing wis mati iki nampa piloro mergo kelakuanmu. Ya Allah. Yang dibutuhkan itu yang duru ilaman yazuruhu wa yad'uhu. Arep-arep wong sing menziarahi dan mendoakan. Jadi sing diarep-arepi sing ziarah karo sing ndongakno. Lho ngono kok ziarah kubur jarene syirik. Ana wong ziarah kubur disyirik-syirikno. Syirik kuwi ngapa? Nyembah patok. Sing nyembah patok ya sapa? Mulane to mulane melok nek ning ziarah lho melok, kae nyembah patok to ora. Aja mek jeplak ae cangkeme. Kae ora kok ndonga njaluk nanggone kuburan utawa njaluk nanggone wong sing wis mati nang kuburan kuwi ora, ndongane ya nanggone Gusti Allah, sing disembah ya Gusti. Kowe nang nyembah patok lho. Wong ora tau ziarah kubur marai atine atos. Wis rungokno. Ya Allah, ya Allah. Woi. Wong tuamu, mbah-mbahmu sing wis nang alam kubur niku arep-arep sampean ziarahi. Ziarahi maknane nyambangi, dolan-dolan nek cara kene. Anak kok gelem ziarah nang kuburane wong tuane? Man zara qabra walidayhi kutiba lahu baron. Anakku dicatet dadi anak sing bekti bungahno wong tuwa. Dolan sapa wonge? Dolan nanggone kuburane wong tuane. Ngono maknane iki ngono ziarah. Anak kok dolan nang kuburane wong tuane, ziarah kuburan wong tuane, kuwi dicatet anak sing bekti, dicatet anak sing mulyakno wong tuwa, bungahno wong tuwa. Wis, dadi sampean misale ziarah nang kuburane wong tuwa sampean, wis pokoke dolan ning kono, lungguh, wis ra maca apa-apa, ya ora ndonga, ya ora tahlil ambek doeh to. Oleh, oleh. Ra apa-apa, oleh. Oleh tenan to piye? Oleh. Ya ora ana kuburane wong tuwa, ya ora tahlil, ya ora maca donga, ora apa-apa wis meneng ae. Oleh ana wong ziarah ana kuburane wong tuane. Kok ora tahlil, ora donga, ora wiridan, ora apa-apa. Kuwi padha karo anak dolan omahe wong tuane ora nggawa jajan. Ngono kuwi wong tuwa didolani wis seneng kok. Wong tua lo didolani anak senajan orang gowo apa-apa. Seneng napa mboten, Bu? Seneng apa maneh wong tua anak awake kudu rapenak runtuk gering-gering sak tek ngono kae. Aku ya seneng kowe kok rene. Kok krasa kowe nek awakku kudu rapenak. Nggo apa mangi wong tua celutak kuwi jenenge. Ra eneng wong tua no anak model ngono ku ra eneng. Didolani tok luwih seneng iki nek wong tuwa. Lah nek anak ziarah nang kuburane wong tuwa, tahlil, ndongakno, zikir, wirid, nabi padha karo anak dolan nomae wong tuane nggawa jajan. Tambah apik, wong tuane tambah seneng. Kowe apa to kok atik nggowo-nggowo ngene bareng. Kekno anakem lho, kekno anakem. Iki wong tuwa sing tenanan. Nek wong tua model kene, engko mau sak mene. Go apa timbangan yang ini rausah orang ngendumi rotong ini ki. Iki engko dimplok pak ambeng pindul amblas. Jadi wong kene celutak celutak. Gregeten aku cek. Ya Allah, ya Allah. Paham bung eh? Nggih. Lho, Kanjeng Nabi butuh didongake kok. Lho napa nggih to? Nggih. Kanjeng Nabi niku sering pesen karo sahabate, awakmu nek ndonga aku katutno ya aja lali. Awakmu nek ndonga aku katutno. Dongakno aku, dongakno, dongakno. Muga-muga cita-citaku berhasil. Ngono iki Kanjeng Nabi. Nah ini kalau sholawat, kalau sampean maca sholawat ning Kanjeng Nabi ku dalam rangka ndongakno Kanjeng muji Kanjeng Nabi, hormat Kanjeng Nabi, taklim Kanjeng Nabi, ndongakno Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi iki ibarat wadah, isine wis penuh. Lah ndongakno Kanjeng Nabi melalui sholawat iku padha karo ngiseni wadah sing isine wis penuh, mesti amber. Lah amberane balik nang kula sampean. Dadi hakikate ndongakno Kanjeng Nabi melalui sholawat iku nyenengno awake dhewe. Bungahno awake dhewe, manfaati awake dhewe. Paham? Paham? Lho nyapa Kanjeng Nabi kok njaluk didongake? Rasulullah punya cita-cita besar. Apa itu? Ingin agar seluruh umatnya masuk surga. Aja nganti ana sing mlebu neraka. Mulane benjing no akhirat Kanjeng Nabi niku mlebu swarga sik. Ngecek kondisi swarga terus medal melih. Kene apa? Goleki umate perlu ditulungi jam mlebu swarga. Indi ya wong ledhok karo ngono ketok. Padahal jenegara wis mlebu kabeh iki. Coba muni rangandel. Siapa yang paling cepat ditemukan oleh Rasulullah? Orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Cepat dipanggil Kanjeng Nabi terus disyafaati dijak nyang swarga. Nah, terus nomor loro, sing itba derek ngelampahi tindak lampahi Kanjeng Nabi ngoten lho. Terus kula niku nate pireng kuping kula dhewe. Ana wong ndongakno kiai ngono, kiai dianggap kenaan. Neneng wong ngomong ngene, penak ya dadi kiai kuwi. Wis ganjarane akeh. Nomah yo duwe pondok, ngrumat santri. Kuwi berjuang no pondok ngrumat santri wis ganjarane ra karuan. Wis diundang ngaji tekan dindi, ngono ki engko ya oleh. Lambene lambene. Ini ora ngerti karepku mbok aja ndisiki. Tak baleni kok. Iki wong ngene ngomong iki. Ngomonge penake ya dadi kiai kuwi. Wis nomah ki duwe pondok, ngrumat santri, didik santri. Ilmune engko nek manfaat diamalno santrine, santrine duwe santrine, duwe santrine wis ora karo-karuan tau terus-terus sambung-sambung rantek entek. Wis ganjarane wis ora karuan akeh. Ngono ku sik diundangi ceramah ngaji tekan dindi morak-marik ngono ku ya oleh ganjaran. Iki bakasane ganjaran kok iso. Duwe-duwe iki ya penting, cuma iki bakasane ganjaran. Iki ngono ku wis berjuang terus iso ngekei pemahaman wong sak pirang-pirang. Lho ngono nek wis mati sik dikholi. Nanti kholi ki yo didongakno wong sak pirang-pirang. Kenaken kiai kuwi. Kan umume sing dikholi kan yo kiai to umume. Ya walaupun khol itu ndak harus kiai, enggak harus kiai, tapi umume sing dikholi sampai geden-geden didongakno jamaah puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan niku umume rak kiai to nggih. Ngono ku dianggap kenaan pancen umume kiai. Kula ceramah ya ono ya ini dereng nate kok nampa undangan ceramah dalam rangka peringatan haul germo niku rung tau aku. Dadi sing dihauli ku ya umume kiai. Ngono kuwi jare dianggap menengo. Jare nek ini terus ngomong kalau soapan bukan ngono terus dianggap ngono kenaan dari kiai ini. Orang kenaan kiai ini ya perlu dongo, kiai ini ya butuh dongo ini wong akeh. Kok iso ngono? Mergo kiai ini ku punya tugas berat menjing ten akhirat. kiai kuwi so ora oleh mlebu swarga nek santri-santrine jamaahe masyarakate mlebu swarga sik kabeh. Kiyaine ora oleh mlebu swarga anggar santrine jamaahe umate masyarakate urung do mlebu swarga. Kiai ora oleh. Ana kiai duwe tangga. Lah tanggane kiai iki kok nganti bodoh ora iso ngaji akhire mlebu neraka. Isuk sing didukani karo Gusti Allah ya kiyaine. Kowe iki piye? Kiai model apa kowe iki? Duwe tangga kok nganti goblok, tanggamu ora iso ngaji, ora iso ibadah, akhire tanggamu mlebu neraka. Piye kewajibanmu sebagai kiai? Didukani karo Gusti Allah. Mulane kowe ora usah dadi kiai kowe. Duh. Ana tanggane kiai kok bodoh, akhire mlebu neraka. Kuwi kiai dituntut sampeyan ambek Gusti Allah. Ya jal. Kiai iki wis diplot dadi ketua rombongan. Nah, ketua rombongan kan bertanggung jawab penuh atas semua anggota. Misalnya rombongan ziarah Wali Songo. Iki sing bertanggung jawab kan ketua rombongan, nggih napa nggih? Ana apa-apa dengan anggota sing tanggung jawab ketua rombongan. Tekan lokasi sing ditakoki petugas ya ketua rombongan. Nek jenenge ketua rombongan ora entuk munggah bis sik nek anggotane urung mlebu bis kabeh. Lho anggotane urung mlebu kok ketua rombongan diisi munggah lungo jlek ambek ngorok. Iki ketua rombongan koplak. Lah kiai iki dadi ketua rombongan ngono kuwi berat. Mulane cara larang ya pantes. Dadi berat. Perlu donga. Mulane dihauli tiap tahun dihauli terus santri-santrine ndongakno ngirimi Fatihah macam-macam. Ya mergo tanggung jawab abot. Malih. Kula takon tolong dijawab sing jujur. Masyarakat ledok mriki. Lek eneng bocah mati cilik. Bayi mati ngono iki. Cara mriki nggih ngangge ditahlili, dislameti tolong dinane, pitung dinane ngoten niku napa mboten? Mati sik bayi ngoten niku lho cara mriki nggih ditahlili. Nggih dislameti tolong dina pitung dina ngoten. Bener. Wis ora usah ngreken sing ngarani sing bid'ah sing ngene-ngene, ora usah reken. Kuwi omongane wong ra waras. Lho kadang ana sing ngomong ngene. Lagi apa ditahlili wong cah cilik mati wis ra ndek dosa. Lagi apa ditahlili gua-gua bondo percuma. Gua-gua bondo gua-gua tenaga. Wis jelas-jelas mlebu swarga mati cilik ora duwe dosa kok didongakno bareng ditahlili bareng. Ora perlu ge apa le. Iki omongane wong kojlok. Sampeyan tak dunungno ya. Bocah sing mati urung balek mati cilik utawa mati bayi niku butuh donga. Nggih, soalé bocah sing mati cilik kuwi sok umpen akhirat yo duwe tugas berat. Apa tugasé? Goleki wong tuane. Miliaran manusia. Mulai Nabi Adam manusia pertama sampai umat terakhir ngelumpuk dadi siji. Nek nah, bocah sing mati cilik iki duwe tugas goleki wong tuane, dhewe ra ayem-ayem nek urung petuk wong tuane. Lha apa hubungane karo ditahlili didongakno? Ngeten nggih. Bocah sing mati cilik niku sampeyan akhirat ya cilik ae. Dhewe manggon swarga mergo urung duwe dosa. Dhe'e manggon swarga mergo ora duwe dosa, tapi nang swarga ora oleh jatah apa-apa mergo dhe'e ora duwe amal, ora tau ibadah. Paham? Ketoke kok urung mudeng sampean. Bocah sing mati cilik kuwi manggone nang swarga mergo dhe'e ora duwe dosa, tapi nang swarga ora oleh jatah apa-apa mergo ora duwe amal. Jadi jatahe swarga melok wong tuane. Mulane dhewe ora ayem-ayem nek urung petuk wong tuane. Nek ditahlili didongakno, kuwi bocah dadi cerdas, lincah. Dadi sono akhirat goleki wong tuane, cepet petuk mergo bocahe cowerdas lincah golek iki set set set set set set set set set set set set set set kuetok langsung oi bapak anake wong ledok mosok papa papa golek rencek ngono jangan rewel papamu lagi ndaut dadi bocah iki cerdas lincah goleki wong tuane cepet petuk set set set set bapak bapake sik antri wadon nang nguri ancene wong wong ledok ae yo antri nang nguri sik anu wadon begitu petuk ayo bapak surga bapak ngono diluk petuk ibuke langsung bapak ibuke dijakno swarga. Iki anak sok sing nulungi wong tuane. Mulane lek duwe anak mati cilik iku minangka dadi celengan sing jemput wong tuane sok ngajak nang swarga. Tapi aja salah paham kok anakmu sing cilik mbok pateni kabeh kok. Ukurane cilik iki mati urung balek. Aja salah paham kowe engko tekan omah anakmu mbok tekeki kabeh ngono. Mumpung iki mulanya ngaji ini dirungokno sampai tuk we. Ini urung bar apa mulai apa apa we. Ngerget no engkau gagal paham we. Ini apa aku teburan sini kok bisa ngatur uang lainnya orang ditahlili, orang didongak no bocah kuwi dedel lemot kelemar kelemer jadi so, ben, akhirat golek wong tuane iki petuk-petuk bulet kesasar lunuk salah dalan ra petuk-petuk pancene dedel kelemar kelemer le bu anak iki ana sing cerdas lincah tapi ya ana sing dedel klemar-klemer. Enten to nggih? Anake nek cerdas lincah, nyuwenengno wong tuane. Cung, dalem Bu. Ndek, buke tukokno gula. Nggih, Bu. Langsung. Pundi ya trane? Kilo. Cukup dhuwit. Jerantal, diluk teko oleh gula. Panjene cerdas lincah. Ya ana sing dedel ketul, klemar-klemer, lemot. Cung, apa? Cong? Apa? Rene to diceluk wong kok. Apa, Pak? Akhire bukane sing ngalahi merek. Iki lho dhuwit, ndek ibuke tukono gula sedelok. Dhuwite ditampani, kluyur, rambalik. Mulai isuk sampai sore ra teko-teko. Akhire bukane ngongkon Mbak Yune, "Ndek, Nduk, adek mi goleki nanti kon tuku gula ketek esuk ora mulih-mulih." Mbak Yune momet lek goleki. Lah kok bocah iki bae wae apa? Layangan. Ngono ku diceluk, "Dik, lah sampean gek meng dikongkon tumbas gula karo Bu Endi, mringis lali." Ya ora langsung tuku gula nerusno nek layangan. Mulane dadine ngono-ngono kuwi. Layak dia lagi kerasa ya Allah lu ngerti ini lho pentingnya nah ini wis jam kok rawleh uwe sih lho karo bebi nah mulanya orang rawa yang dipun muliakan iki lho enaknya dadi wong sing ajarannya kaya kula panjenengan orang ambek wong urip tok ambek wong mati lho dikongkon api ambek wong mati dikongkon api apa mana ambek wong urip sehingga ibadahnya orang mek meligi nyang Gusti Allah tok tapi silaturahim iki judule silaturahim mergo ya karo wong tua karo guru karo sapa wae nang sak padha-padha mulane ana mahdhah ana muamalah ana ibadah ritual ana ibadah sosial ana ibadah sing urusane karo Gusti Allah ana ibadah sing urusane karo sesami gesang. Ngapunten ibu-ibu, Sampeyan niku misale ibadahe nang Gusti Allah apik, ahli tahajud nek wiridan yo apik, khusyuk, tapi nang bojo nyelatunan. Enten apa mboten? Enten, kudu ireng kuwi lho. Percuma kuwi, termasuk elek. Woi. Woi. Sebalike karo dulur api, karo kanca api, karo tangga api, tapi ora salat. Enten apa mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. Teh kula tanglet malih. Ibadah haji niku sae napa sae? Sae urusan karo Gusti Allah. Tapi nek sing digawe biaya kuwi hasil muamalah dan modal sosial sing elek, dolim karo menungso, percuma hajine. Haji hasil jualan miras. Haji hasil duit dari perjudian. Hasil duit dari renten, nganakno lho, nganakno duit ngutangi dom bayar cagak listrik ngono kuwi. Hasil ngapusi wong, dagang ning ngapusi wong. Elek kuwi. Mergo dolim karo wong. Lah niku sering sampeaken dawuhe Kanjeng Nabi, man hajja bi haramin aw min haramin, idza qala labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'taik. Sapa wong haji nganggo bondo duit sing haram, ketika dekne ngubengi Ka'bah tawaf karo maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, nangis-nangis labbaik la syarika lak labbaik, dijawab ambek Gusti Allah, gak labbaik-labbaikan gak paten. Gak labbaik-labbaikan gak paten. Labbaik-labbaik apa? Mulih ya dadi kaji patek. Jadi aku takon meneh. Umpama ana wong kene ya. Wong ledok bar salat jamaah nang masjid. Terus ape mulih kebreset nang emperan masjid, gleduk. Langsung ditakdir Allah mati. Niku apik napa apik? Lho, gak jawab toh. Menurut jenengan mantun salat jamaah terus badhe wangsul nunggone serambine masjid lho kebreset, geblak, gladuk, mati. Niku menurut jenengan matine awon napa sae? Sae menurut jenengan. Tapi lah kok tibake wong kuwi karo dulure ra rukun gara-gara pembagian warisan kacek sithik lho ra rukun. Utawa karo tanggane ora takokan, ora wawuh, ora cocok gara-gara buah balike ora imbang. Enten apa mboten? Enten lho kudung biru ambek kudung kuning kuwi. Lha niki lek Kanjeng Nabi lek dawuh piye? Yamkutullah qati'ar rahimin walau mata jaufal Ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang mutus silaturahim walaupun orang itu mati di dalam Ka'bah dalam keadaan sujud. Mati nele pas sujud nang jerone Ka'bah. Ora trimo nang gone masjid ledok. Piye nek wis ngene iki? Mulane sampean pengen disupura karo Gusti Allah ya ora kudu istighfar tok Bu, dalane kata. Ngombe pinu kudu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Mboten. Sampean ketemu sedulur, ketemu kanca, ketemu tangga, wajah sampean setel, wajah cerah indah, senyum bersahabat. Iki dosa sampean disepuro karo Gusti Allah. Nanti takoni, badhe ten pundi Bu? Setel wajahmu sing cerah indah. Badhe ten peken sampean. Iki dosamu di ngapura Gusti Allah mergo wajahmu nyenengke sedulurmu. Kowe ora usah kok badhe ten pundi Bu, pengen disepuro kok. Astagfirullah rabbal baraya nang pasar. Astagfirullah, gak perlu ngono. Wajahmu lo setelen wajah sing apik. Koyo ngono ku iki kathah pahala-pahala besar diberikan oleh Allah melalui ibadah sosial. Apik karo wong. Ya mbok ketoke ngomong basa nglamit nek nglarakno atine wong, ya dosa to. Mau ditakoni api-api, saking pundi Bu rumangsa sugih sing tak kok wong ra duwe. Saking pundi Bu pemburi. badhe tindak pundi, pe mengarep. Menajan wong randuwe juga punya hati, punya perasaan. Akhirnya jawab, nggih jenengan saking buri badhe mengarep. Kapan nggih jenengan sedo? Mulane Bu. Dadi ngapunten nggih, aku ket mau Bu terus gak tahu Pak. Soalnya saya mulai dulu gak pernah tertarik sama laki-laki. Dadi sampean pengen ganjaran kathah niku. Sampean nyapu ning omahe sampean dhewe lho Bu, padha karo nyapu ning Masjidil Haram. Lho, engko bar ngene tok omah nek do nyapu dhewe-dhewe ya. Celanane bojomu nanti saponi kabeh. Pemane ke ngeladeni bojomu dengan ikhlas, melayani suami dengan pelayanan terbaik. Ganjarannya Masya Allah, ngeladeni mangan mobil. Pak, monggo ngunjuk. Terus bojomu ngunjukno sarung. Ngono kuwi. Kok tekan ngunjukno sarung. Lho, padha Pak, ana wong lanang kok betah duwe bojo cerewet kok iso sabar. Kuwi dikei ganjaran koyo ganjarane Nabi Ayub. Berbahagialah yang beristrikan cerewet. Wong lanang dicelathu karo bojone katak-katak nang kok iso sabar lungguh meneng. Kuwi padha karo iktikaf nang Masjid Nabawi Madinah. Mulane bro sing lanang sampean rungokno. Lek katik bojomu katak-katak ora usah janai, ora usah ladeni, kalah sampean. Wong wedoke kamu se wakeh wae mbok ladeni. Adik bojomu katak-katak ngaman nang lungguh plek nawaitul i'tikafa fil Masjidin Nabawi lillahi taala. Wis meneng ae enteni enteke batune bojomu. Ngeles mandeg grek jawaban siki ae. Shadaqallahul adzim. Lho. Bejo lho wong lanang nggih bojo cerewet iki bejo ganjarane kuat. Terus wong wedok cerewet kuwi menandakan bahwa itu dia perempuan yang kreatif, inovatif. Wong wedok cerewet iki tandane teliti, tahu komposisi. Mulane rata-rata wong wedok cerewet masakane enak. Wong wedok cerewet karo wong wedok sing meneng glendem kuwi masakane enak sing cerewet. Ora percaya sampean. Nek wedok cerewet iki masakane enak, mergo ngerti komposisi bumbu. Le. Masak sakmonake kok iso uyah mek sakmono ya kurang kok ya larak ra krasa. Tambahi uyah iki ditambahi aja mek sakmono. Hehe, lomboke bereng ya aja kok garing tok ngene ya tambahi lombok sing teles. Mosok kok terasi sakmono akeh to ya enak masakane mergo ngerti komposisi. Lah nek wedok glendem masak. Mbah tepak mbah ora esrek. Wong wedok cerewet itu tanda nek wong wedok iku sayang dan perhatian sama suami. Tepuk tangan untuk para cerewet-cerewet. Lho. Kandhane ra ngandel. Yah, wong klambi wis telung dina kok ora ganti to ya. Ganti iki lho, ganti iki lho sing bar tak setelika. Cerewet tanda perhatian. Ya, sampean nganggo celana rupane ngono kok mesti teli duwe ngono kuwi ya ora pantes to ya. Sing iki tak jukono. Ya. Lah nek wong wedok ora cerewet, ambo sing lanang nganggo klambi kualik ora direken. Ambo nek ngancingi dol sisih ora direken.